Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wasalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi at-tahirin. Wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ketiga dari bulan Muharram 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 12 September 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita, taufiknya, inayahnya, untuk kita bisa kembali berkumpul bermajelis ilmu dalam rangka melanjutkan apa yang telah kita baca dari karya Syekhuna Al-Syekh Al-Allamah Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Hamadani Al-Jabiri Hafizahullah wa ra'ah, dalam syarah beliau terhadap Al-Thalathatul Usul, karya Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi Al-Najdi alaihi rahmatullah, yang mana insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan sifat-sifat da'i yang kedelapan. Pada pertemuan sebelumnya, ketika Syekh Hafidhahullah Wara'ah menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Mujaddid alaihi rahmatullah ad-da'watu ilaih, beliau memberikan judul lidda'iyati ilallah adabun kathirah. Ada beberapa adab, ada beberapa budi pekerti yang luhur, akhlak mulia, akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seorang da'i. Telah kita sebutkan poin pertama sampai ketujuh. Kita akan masuk pada malam hari ini biiznillah ta'ala poin yang kedelapan, yakni sifat yang kedelapan yang harus dimiliki oleh seorang da'i. Thaminan, la yadhhab nafsuhu hasarat ala man lam yaqbal huda Allah. Berkata musannif Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wara'ah, yang kedelapan, sifat yang kedelapan yang harus dimiliki oleh seorang da'i. Thaminan, la yadhhab nafsuhu hasarat, dirinya tidak merasakan penyesalan. Ala man lam yaqbal hudallah, apabila orang yang dia nasihati tidak menerima nasihatnya. Dia menasihati seseorang, ternyata orang tersebut menolak, bahkan membantah, membangkang nasihat yang ada, maka dia tidak menyesal. Tidak menyesal, tidak gundah gulana, tidak gelisah, kenapa ditolak, tapi dia ikhlas. Dia menasihati karena Allah Subhanahu wa taala, dia mengingkari kemungkaran karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila diterima alhamdulillah, apabila ditolak lasta alaihim bimusaitir. Kemudian kata beliau hafidhahullah wa ra'ah, fadzalikum mimma nahallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anhu. Karena penyesalan, kegelisahan, apabila kita menyampaikan sebuah nasihat dan tidak didengarkan, ini adalah larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya alaihi salatu wasallam dalam perjalanan dakwah beliau. Li'annahu qadat hikmatullah wassunnatan lillah. Karena ketika seseorang telah menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ditolak, dibangkang oleh orang yang dinasihatinya, di dalamnya mengandung hikmah. Ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Dan ini merupakan ketetapan sunnatullah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya nasihat, bisa diterima, bisa ditolak. Gak mungkin semua nasihat diterima. Yang akan mengantarkan seluruh manusia akan menjadi baik. Yang namanya sunnatullah, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal. Ada al-jannah, ada an-nar. Ada para nabi dan ada para musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan musuh-musuh para nabi. Ini adalah dua hal yang bertentangan. Pasti ada sunnatullah. Ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu yuhyi man hayyallah an bayyinah. Wa yuhlika man halaka an bayyinatin. Di antara ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan hikmahnya adalah Allah azza wa jal akan menghidupkan. Akan memudahkan segala macam urusan yang ada pada kehidupan orang-orang yang menerima nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ruh mereka menjadi ruh yang hidup. Bukan ruh yang berpenyakit, apalagi ruh yang mati. Nyawa mereka menjadi nyawa yang memiliki bobot, kualitas. Kualitas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukan jiwa yang kopong, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. وَيُهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهُ. Dan diantara ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun akan menghinakan, akan membinasakan mereka, orang-orang yang telah sampai kepadanya nasihat, telah sampai kepadanya al-haq, tapi dia membangkang. Jangan dikira berhenti sampai di situ dan tidak ada ujungnya. La, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab apa yang telah mereka tolak dari al-haq, mereka tolak dari kebenaran, penjelasan Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Disebutkan di dalam ta'liq yang ada, ta'liq nomor 1, ketika Syekh Hafizahullah wara'ah menyebutkan, فَذَلِكُمْ مِمَّا نَهَى اللَّهُ نَبِيَّهُ sallallahu alaihi wasallam anhu. Sifat ini, yakni penyesalan apabila tidak diterima nasihatnya, merasa sempit dadanya, ini adalah satu hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, fa inna allaha yudillu man yasha' وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang mulia, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Apakah mereka itu orang-orang yang membangkang nasihat, orang-orang yang melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, dosa demi dosa, penyimpangan demi penyimpangan, kebid'ahan demi kebid'ahan, kesyirikan demi kesyirikan. Terus mereka melakukan hal yang demikian. Apakah mereka kira apa yang mereka amalkan itu, faro'ahu hasana, mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang akan mendapatkan ajr pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna allaha yudillu man yasha', sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan orang-orang yang Allah Azza wa Jal ingin sesatkan. وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ. Dan Allah Azza wa Jal akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang Allah pilih. Kepada orang-orang yang Allah inginkan mereka mendapatkan hidayah, maka mereka akan mudah menerima wejangan dan nasihat yang berasal dari Al-Quran wa Sunnah. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Dan janganlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, engkau menyesal, dadamu merasa sempit apabila ada nasihat-nasihatmu yang tidak didengarkan oleh mereka, musyrikin, kuffar. Karena itu adalah hikmah dan sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jal, dan di belakangnya ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Inna allaha alimun bima yasna'un, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dari apa yang mereka kerjakan. Maka syahidnya adalah ketika Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat." Enggak usah merasa dendam, enggak usah merasa sempit, enggak usah merasa kok saya enggak dihargai, enggak usah. Yang penting nasihat sudah tersampaikan, itu yang wajib. Jadi ketika kita melihat satu kemungkaran, mungkin sudah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang lalu, bagaimana apabila seorang melihat kemungkaran, dia diberikan pada tiga pilihan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, dengan kedua tangannya jika mampu. Wa illam yastati' fa bilisanih, kalau enggak mampu dengan lisannya nasihat. Wa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu juga maka dengan hatinya. Fadzalika adaful iman, yang ketiga mengingkari dengan hati adalah keimanan yang paling lemah, posisi yang paling di bawah ketika seorang mengingkari kemungkaran. Jadi al-mungkar yang ada di hadapan kita, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, harus diingkari bagaimanapun caranya, dengan nasihat. Yaitu tadi, apabila nasihat maka jangan kita memaksakan, nasihat tersebut harus diterima. Kalau tidak diterima maka kita akan menjadi seorang yang merasa tidak dihargai. Lah, ini adalah bukan sifat seorang da'i. Sifat seorang da'i, dia tidak akan memikirkan apa yang akan dia sampaikan. Diterima ataukah tidak, dia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, dia sampaikan kewajibannya, dia tunaikan kewajibannya untuk mengingatkan mereka dari kemungkaran yang telah terjadi. Adapun diterima atau tidaknya, maka dia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, tasian. Poin yang kesembilan, sifat yang kesembilan dari sifat-sifat para da'i, at-tasaddi li syubahil mubtilin. Membantah syubhat-syubhatnya ahlul batil. Jadi yang namanya seorang da'i punya tanggung jawab untuk meluruskan sekian banyak penyimpangan. Meluruskan sekian banyak kerancuan-kerancuan berfikir yang disebarkan oleh Sufiyah, Al-Jahmiyah, Al-Qadariyah, As-Sururiyah, dan yang semisal mereka dari kaum-kaum yang berada pada kesesatan. Maka tugas seorang da'i adalah tasaddi li syubahil mubtilin. Dia membantah, meluruskan syubhat-syubhat yang ada di sisi ahlul batil wa ahlul ahwa, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Waradduha bil quwwah, yang mana bantahan tersebut haruslah dengan bantahan yang kuat. Al quwwah di sini dijelaskan oleh beliau ketika membaca syarah beliau ini, ay bil ilmiyah. Waradduha bil quwwah ay bil ilmiyah, dengan bantahan-bantahan ilmiyah. Bukan hanya sekedar kencang, bukan hanya sekedar teriak-teriak, fulan kadzab, fulan pendusta, si A begini, si B begitu. Bukan hanya itu yang diharapkan dalam syariat Islam. Sifat seorang da'i ketika membantah ahlul ahwa, ahlul batil, mubtadi'ah, dengan bantahan-bantahan yang ilmiah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ala fahmi salafil ummah. Bagaimana para salaf telah membantah syubhat-syubhat yang ada di tengah-tengah mereka dengan bantahan-bantahan yang ilmiah. Ketika salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ternukil dari dua sahabat, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, membantah Al-Qadariyah. Apa bantahannya? Apakah teriak-teriak di hadapan Qadariyah, di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya? Tidak. Yang disampaikan dalam bantahan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu arda hanyalah bantahan yang singkat, akan tetapi memiliki kandungan yang luar biasa. Apa pesan seorang sahabat, Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud tersebut kepada kaum Qadariyah? Sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada kaum Qadariyah bahwasanya inni bari'un minhum wa hum bara'u minni. Ini lafaz yang sedikit tapi kandungannya luar biasa. Sampaikan kepada kaum Qadariyah. Ini yang menyampaikan salah seorang ahlul jannah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bantahannya? Bantahan ilmiah. Sampaikan kepada kaum Qadariyah. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu arda adalah orang yang berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ajaran di sisi Qadariyah berbeda dengan ajaran yang diajarkan kepada sahabat dari sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah yang benar kepada sahabat-sahabat beliau. Ternyata ada penyimpangan dari sisi at-taqdir, al-Qadariyah. Mereka menyimpang dari sisi al-Qadar. Yang akhirnya berbondong-bondong sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingkari apa yang ada di sisi kaum Qadariyah tersebut. Dengan ucapan yang singkat, akan tetapi memiliki makna yang sangat luas. Begitu pula ketika Abdullah ibn Abbas membantah kaum Khawarij. Apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas? Apakah ada di antara kalian satu saja dari kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak satu aja dari kaum Khawarij yang sekian ratus ribu atau sekian ribu orang? Apakah ada satu saja dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahum? Jawabannya tidak ada, karena mereka semua melenceng dari akidah Rasul, dari ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka syahidnya ketika seorang membantah syubuhat-syubuhat ahlul batil, yang diperlukan adalah radduha bil quwwah ay bil ilmiyah. Wa tahdhirun nas minha, dan memperingatkan manusia dari kesalahan-kesalahan tersebut. Fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah melakukan hal yang demikian. Jadi jangan dikira dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya penuh dengan kelemah lembutan. Dan ini yang ada di sisi kaum sufiyah, yang mereka mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali keras. Tidak pernah sama sekali dalam tanda kutip mencela. Dalam tanda kutip mencela. Bahasa mereka mencela, padahal Nabi alaihi salatu wasallam bukan mencela, menjelaskan kesalahan mubtadi'ah. Kilabu ahli nar syarrul qatla tahta adimis sama. Ini semua kalau bahasa mereka celaan. Padahal bukan celaan yang demikian. Ini adalah penjelasan bagaimana seorang itu bisa terjauhkan dari syubhat-syubhat orang tersebut atau kaum Khawarij tersebut. Maka Nabi alaihi wasallam memiliki dua sifat dalam dakwah beliau, basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi tidak bisa berjalan dengan salah satu dari dua perkara tersebut, harus berjalan bersama. Basyiran wa nadhiran. Kaum sufiyah di akhir-akhir ini sering memberikan tuham, tuduhan-tuduhan dusta kepada kaum Wahabi. Mereka itu adalah orang-orang yang lisannya kasar. Mereka itu adalah jamaah tahdzir. Mereka itu. Demikian banyak tuduhan-tuduhan dusta kepada kaum Wahabi. Ahlu sunnati wal jamaah fil haqiqah. Dari sisi lain, kalau kita mau melihat tuduhan dusta mereka, ternyata berbanding terbalik. Mereka yang selama ini memiliki semboyan lemah lembut dalam berdakwah, enggak usah membantah, enggak usah mentahzir, yang penting umat ini bisa bersatu, ukhuwah islamiyah. Kita ini sedang berada di tengah-tengah kaum kufar, akan ditujukan kepada kita panah-panah mereka, kaum kafir. Itu satu sisi. Sisi lain, ketika mereka menghadapi kaum Wahabi, luar biasa, lisan mereka kotor keluar. Lisan-lisan yang kotor dari mereka keluar semua. Wahabi begini, Wahabi begitu, Wahabi punya sejarah yang kelam, sejarah yang hitam keluar. Mana lemah lembutnya, mana? Hilang. Berarti mereka menimbang dengan dua timbangan yang salah satunya lebih berat. Kalau kepada kelompok-kelompok sesat yang bisa mereka ajak kompromi, Ikhwanul Muslimin, Jama'atut Tabligh, dan yang semisal mereka, mereka lembut. Seperti apa yang ada di sisi kaum Khawarij, Ikhwanul Muslimin. Nata'awan fima ittafaqna. Sudah, enggak usah ribut-ribut. Nata'awan, kita saling bekerja sama. Fima ittafaqna. Dari perkara-perkara yang kita sepakati. Wa na'dzur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Dan kita saling memberikan uzur dari perkara-perkara yang kita berselisih padanya. Ini yang mereka inginkan. Tapi ketika menghadapi Wahabi, luar biasa. Lisan-lisan kotor mereka langsung keluar. Cacian, tuduhan dusta, lupa dengan timbangan awal tadi. Lemah lembut tadi lupa. Ketika menghadapi Salafiyun. Dari sini kita bisa melihat bagaimana tanaqud, perbedaan antara satu sikap dengan sikap yang lainnya. Adapun ahlu sunnati wal jamaah salafiyun walhamdulillah, apa yang ada di sisi mereka satu, karena tariqul haq hanya satu, tidak berbilang. Sebagaimana hal ini dinukilkan dari al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, tariqul musal ilallah azza wa jalla wahidun, kata beliau. Jalan yang akan bisa mengantarkan seseorang kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah satu, tidak berbilang. Dan sikap mereka sama, menghadapi semua ahlul bid'ah akan mentahdir. Sikap salafiyun akan sama, siapapun ahlul bid'ahnya, siapapun ahlul ahwanya, siapapun ahlul batilnya, gak ada dibeda-bedakan. Ketika dengan khawarij kita katakan kilabu ahlin nar, ketika kaum sufi gak apa-apa, ayo kita kerja sama. Lah, semuanya, ketika mereka semua melenceng dari ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkhusus pada kaum Khawarij, fahadharuhum, peringatkanlah umat manusia dari kesalahan-kesalahan mereka, sehingga kita tidak bermuka dua, tidak memiliki dua timbangan yang salah satunya lebih berat daripada yang lainnya. Wa linakhudha mithalan wahidan, beliau akan memberikan satu contoh. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kemungkaran yang ada, langsung diingkari oleh beliau alaihi salatu wassalam. Fa innahu hina kharaja ila Hunainin ba'da al-fathi, adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar bersama rombongan untuk menuju Hunain. Setelah Al-Fatih, setelah Fathu Makkah, berbondong-bondong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rombongan beliau berangkat menuju Hunain untuk melaksanakan ghazwatu Hunain, perang Hunain. Marran nasu ala syajaratin yuqalu laha dhatu anwat. Maka rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pohon yang pohon ini dikenal dengan Zatu Anwat. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis an Abi Waqid al-Laythi, dari Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu taala anhu arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunainin marra bi syajaratin lil musyrikin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menuju Hunain untuk melaksanakan ghazwatu Hunain, marra bi syajaratin, beliau melewati sebuah pohon, lil musyrikin, yang mana pohon tersebut milik kaum musyrikin. Yuqalu laha dhatu anwat, yang mana pohon itu disebut dengan nama dhatu anwat. Yu'alliquna 'alaiha aslihatahum, yang mana kaum musyrikin ketika itu menggantungkan aslihatahum, senjata-senjata mereka, jadi senjata-senjata yang akan dipakai untuk berperang melawan Islam, melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kaum musyrikin, digantung di sebuah pohon yang bernama Dhatu Anwat. Faqalu ya Rasulullah, maka sebahagian dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ij'al lana Dhatu Anwat. Ya Allah, buatkanlah kami Dhatu Anwat. Kama lahum Dhatu Anwat, sebagaimana mereka pun memiliki Dhatu Anwat. Kaum musyrikin memiliki Dhatu Anwat, pohon yang nantinya digantung aslihatahum, senjata-senjata mereka, pedang, tameng, dan yang seterusnya, agar bisa mendapatkan berkah dari pohon tersebut. Ketika menghadapi musuh, maka pedang ini bisa menebas sekian banyak kepala dari musuh-musuh yang mereka inginkan. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebahagian dari mereka meminta dengan polosnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, buatkan kami Dhatu Anwat, sebagaimana kaum musyrikin juga memiliki Dhatu Anwat, tolong buatkan untuk kami ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam melihat kemungkaran yang wadih, kemungkaran yang sangat jelas di hadapan beliau, beliau bertasbih subhanallah. Ini salah satu sunnah apabila kita melihat satu hal yang mungkar berada di hadapan kita, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa apabila ada di hadapan kita, di antara sunnahnya adalah kita bertasbih subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Hadza kama qala qaum Musa. Ucapan kalian ini sama seperti ucapan kaumnya Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami ilahan. Sesembahan-sesembahan yang banyak. Kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki, yakni di kalangan Bani Israel yang masih berada di dalam kesyirikan, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki ilah-ilah yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak. Maka kaum Musa pun ingin menyaingi mereka. Ingin banyak juga sesembahannya, jangan hanya satu, jangan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Nabi Musa. Walladzi nafsi biyadihi, disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara permintaan beberapa sahabat tersebut dengan permintaannya kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demi Allah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, latarkabunna sunnata man kana qablakum, dalam riwayat lain sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang yang telah mendahului kalian. Jadi Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan atau untuk menjadikan bagi mereka ilah-ilah yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak. Ternyata langkah tersebut diikuti oleh beberapa orang dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Syahid dari hadis ini, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengingkari. Beliau tidak peduli alaihi salatu wasallam apakah nanti ketika beliau menegur dengan keras kepada yang meminta tersebut, mereka akan murtad. Karena mereka ini posisinya baru masuk ke dalam Islam. Fathu Mekah baru saja terjadi. Jadi banyak kaum musyrikin masuk ke dalam Mekah. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam al-Islam. Masih baru mereka. Keimanan-keimanan mereka masih dalam keadaan baru. Tapi tidak diberikan uzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang baru, ini orang lama, ini orang pertengahan. Langsung diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang di hadapan beliau adalah kesyirikan, kemungkaran yang luar biasa. Masa minta berkah kepada pohon? Minta berkah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pohon apa? Benda mati. Kita berdoa kepada pohon tidak akan bisa memberikan faedah apapun. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari dengan tegas. Subhanallah. Yang kalian katakan ini seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Allah Musa ketika Bani Israel meminta agar dijadikan sesembahan-sesembahan yang banyak untuk mereka. Demi Allah, kalian akan terus mengikuti jejak-jejak orang yang telah mendahului kalian. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Syekh Ubaid kemudian menukilkan ucapan atau syarah penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim dalam menjelaskan hadis ini? Wa fi hadhil jumlah min al-fawaid. Pada hadis ini ada beberapa faedah. Annama yaf'aluhu man ya'taqidu fil ashjari wal quburi wal ahjari min at-tabarruki biha wal 'ukufi 'indaha wadh-dhabhu laha huwa asy-syirku. Di antara faedah yang bisa kita ambil dalam riwayat ini adalah mereka yang melakukan dengan i'tiqad. Mereka yang melakukan sebuah amalan dengan i'tiqad, dengan meyakini. Poin ini harus kita camkan baik-baik, harus kita perhatikan baik-baik. Man ya'taqidu fil asjar. Jadi mereka benar-benar mengamalkan amalan-amalan kesyirikan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Mereka menyembah kepada pohon-pohon, kepada kuburan-kuburan, kepada batu-batu, dan mereka meminta keberkahan dari perkara-perkara tersebut. Dan yang lain lagi, mereka melakukan i'tikaf, sengaja bermalam di bawah pohon, di sisi kuburan-kuburan, atau di sisi batu-batu yang mereka anggap keramat. Begitu pula sebagiannya ada yang dzabahulaha, menyembelih hewan-hewan sesembelihan di sisi benda-benda keramat tersebut, kuburan, pohon, dan yang semisalnya. Huwa syirku. Jenis-jenis amalan di atas, kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, adalah bahagian dari kesyirikan. Sehingga yang tersebut, yang keluar dari lisan beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuknya kesyirikan. Wala yaghsar bil awami wat tagham. Wala yastab'id kauna hadha syirkan. atau kaunu hadza syirkan wa yaqa'u fi hadhihi al-ummah wa la yaghtar bil awami wat tagham. At-tagham dijelaskan di dalam Kutubul Ma'ajim, mana at-tagham adalah ay ardhalun nas. At-tagham ay ardhalun nas. Tagham min kulli syai'in ay ar-radi. Tagham min kulli syai'in ay ar-radi, yani ar-radi'u minan nas. La yaghtar bil awami wat tagham. Jangan kita tertipu dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka orang-orang awam dan mereka orang-orang jahil. Mereka orang-orang awam, orang-orang jahil, mencari berkah di kuburan, mencari berkah di pohon keramat, mencari berkah di sini, di situ. Maka kita jangan tertipu dengan keadaan mereka. Kita orang yang telah mengetahui ilmu, itu adalah kesyirikan. Tidak diperbolehkan untuk kita mengikuti mereka. Wala yastab'id kaunu hadza syirkan wa yaqa'u fi hadhihi al-ummah. Dan perbuatan syirik yang semacam ini adalah perbuatan yang sangat mudah untuk bisa menghinggapi umat yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza kana ba'du as-sahabah dhannu dhalika hasanan. Apabila sekelas sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mardahum menganggap bahwasanya hal tersebut adalah hal yang baik, karena mereka masih ketika itu imannya masih baru, masih belum bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil, belum bisa membedakan antara kesyirikan dengan ketauhidan, karena masih baru. Wa talabuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bayyana lahum anna dhalika qawli bani Israil. Bahkan mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam hatta bayyana lahum anna dhalika qawli bani Israil, sampai Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya ucapan mereka ini seperti ucapannya Bani Israel, ij'al lana ilahan fa kaifa bighairihim ma'a ghalabatil jahal. Sekelas sahabat-sahabat Nabi saja bisa terjatuh di dalam lafaz yang mengandung kesyirikan ini. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak diam, menyetarakan ucapan tersebut dengan ucapan yang mengandung kesyirikan dari Bani Israel. Fa kaifa bighairihim, maka bagaimana kata Imam Ibnu Qayyim dengan selain mereka? Sahabat Nabi yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalisus salehnya bukan orang-orang saleh, bukan orang-orang ulama, bukan hanya sekedar a'immah. Jalisus salehnya sahabat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ma'asum, seorang ahlul jannah. Orang yang berada di dekat Nabi saja bisa tergelincir di dalam kesyirikan. Lafaz yang mengandung kesyirikan. Fa kaifa bighairihim, kata Imam Ibnu Qayyim, maka bagaimana selain mereka? Ma'aghalabatil jahl, apalagi kejahilan sangat merebak. Wa ba'dal ahdi bi atharin nubuwah, dan sangat memiliki jarak yang jauh dari zaman kenabian alaihi salatu wassalam. Ada beberapa penjelasan yang insyaallah taala akan kita lanjutkan setelah adzanul isya dari ucapan al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Al-muadzin falitafaddal. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dari riwayat yang telah kita bahas, yang berasal dari Abi Waqid al-Laitsi, ketika mengkisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan beliau berangkat menuju Hunain untuk melaksanakan ghazwah, peperangan, dan kita membaca sebahagian atau beberapa penggalan awal dari penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Sebelum kita melanjutkan apa yang telah disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, ana teringat dengan beberapa syubhat yang dilontarkan dalam fitnah terakhir, fitnah Muhammad ibn Hadi, yang mana telah disebutkan oleh al-Syeikh Al-Allamah Imamul Jarh wa Ta'dil fi hadha al-'asr Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, dari kesimpulan yang beliau simpulkan pada diri seorang Muhammad bin Hadi. Kesimpulannya hanya tiga kata. Manhaj yang ada, aqidah yang ada di sisi Muhammad ibn Hadi, akhassu minal haddadiyah. Akhassu min Al-Haddadiyah, lebih parah daripada akidah atau manhaj Haddadiyah yang dibawa oleh Mahmud Al-Haddad. Ada beberapa ciri khusus pada penyimpangan Haddadiyah. Mungkin dua yang akan saya sebutkan pada majelis kali ini untuk meringkas waktu yang ada. Yang pertama, di antara ciri khusus yang ada di sisi mereka Al-Haddadiyah adalah jam'ul akhta wa zallat wa sabaqul lisan wa yantashiruha intisharan syadidan. Jadi di antara ciri khusus dari Haddadiyah adalah mereka senang untuk mengumpulkan kesalahan-kesalahan yang ada. Kekeliruan-kekeliruan, sabaqul lisan, keceplosan-keceplosan yang ada di sisi para ad-du'at, di sisi para a'immah, di sisi para ulama, dikumpulkan itu semua kemudian mereka sebarkan ke seluruh penjuru dunia tanpa adanya nasihat kepada orang yang memiliki kesalahan tersebut. Jadi kesalahan dikumpulkan dari Arafat Al-Muhammadi, dari Abdul Wahid Al-Madkhali, dari Abdul Ilah Al-Juhani, dari Bandar Al-Khaybari, dari masyayikh. Dikumpulkan semua kesalahan tersebut kemudian dilepas begitu saja, disebarkan. Ini kesalahannya masyayikh kalian, tanpa ada nasihat. Ya Ibn Hadi, ainal ayah fadzakir fa'inna dzikra atau wadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin aina ayah wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabar aina alhadith ad-din an-nasiha ad-din an-nasiha ad-din an-nasiha aina hadhi kullah. Seakan-akan dia tidak pernah mempelajari ayat-ayat Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan an-nasaih. Ini ciri yang pertama, dan itu yang telah dilakukan oleh Muhammad bin Hadi. Dan yang berkaitan dengan riwayat ini, ada beberapa kesalahan yang ada pada masyayikh kita. Dan alhamdulillah, ketika masyayikh kita dikritisi, disebutkan kesalahan-kesalahannya, ini adalah salah satu kabar gembira sebenarnya. Alamatun nasrillah. Alamat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena apabila para masyayikh kita, Syekh Arafat dalam hal ini khususnya yang akan ana bahas, ketika Syekh Arafat tidak mengetahui bahwa itu adalah satu al-khata, satu kesalahan, maka beliau akan terus berpendapat dan terus terekam dan terus tertulis, tercantum di terekam dalam daras-daras pelajaran-pelajaran beliau. Sehingga ketika dikeluarkan oleh Muhammad bin Hadi wa man ma'ah, maka Syekh Arafat bukan orang yang sombong, tidak mau menerima kritikan, tidak mau menerima bantahan. Ketika beliau mengetahui itu adalah kesalahan, maka beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah ini, kisah ketika Nabi alaihi salatu wasallam berangkat menuju Hunain. Syekh Arafat bil ma'na sempat menyebutkan dalam dars as-sirah, dan ini sempat dinukilkan oleh ustaz di Balikpapan dalam muhadharahnya. Dinukilkan, ini Syekh Arafat kesalahannya demikian demikian demikian. Di antara ucapan Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi Syekhuna hafizahullah wa ra'ah yang berkaitan dengan riwayat ini, beliau pernah menjelaskan dalam dars as-sirah bahwasanya sebahagian sahabat-sahabat Nabi ini belum sempurna keimanannya, belum masuk kepada mereka cahaya keimanan. Artinya dalam bahasan global ini terlihat seakan-akan Syekh Arafat mencela sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang digembar-gemborkan oleh mereka. Ini Arafat, ini Syekh kalian telah melakukan taan, celaan kepada beberapa sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Maka ketika Syekh Arafat mendapatkan hal ini, apa yang beliau ucapkan? Telah sampai kepada aku beberapa kritikan dari orang-orang yang aku cintai. Perhatikan manisnya ucapan Syekh. Dari orang-orang yang aku cintai, dari orang-orang yang aku sayangi, tentang rekaman pelajaran yang pernah aku sebutkan pada dars as-sirah yang berkaitan dengan yang bisa difahami dari hal tersebut adalah ta'an, celaanku terhadap beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum warudahum. Yang mana seharusnya sahabat-sahabat Rasul tidak boleh disebutkan kecuali dengan perkara-perkara yang baik, illa bil jamil, kata beliau. Kecuali dengan perkara-perkara yang baik, tidak boleh mengandung ta'an, tidak boleh mengandung celaan, tidak boleh mengandung hardikan, kerendahan. Maka beliau mengatakan, fakultu, maka aku katakan, ataraja'an hadha, aku rujuk dari perkataan-perkataan yang telah lalu. Wa sa'ahdifuhu insya'Allah, dan aku akan menghapus rekaman-rekaman tersebut, yang seakan-akan tergambarkan beliau telah mencela sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, wa astaghfiru rabbi al-ghafur ar-rahim, dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang maha penyayang, untuk bisa mengampuni diriku. Rujuk dari kesalahan. Ini yang ada di sisi Syekh Arafat bil khusus. Ketika diberikan bantahan, diberikan kritikan, tidak sombong. Tidak bertahan pada kesalahan-kesalahannya. Akan tetapi rujuk. Dan tidak membangkang. Dari pintu ini kita masuk kepada ciri haddadiyah yang kedua. Mereka tidak mengakui adamul i'tiraf bitaubi at-ta'ibi. Adamul i'tiraf bitaubi at-ta'ibi. Mereka tidak akan mengakui, tidak akan menganggap taubatnya orang-orang yang bersalah. Jadi rujuknya Syekh Arafat tidak ada artinya. Buktinya apa? Buktinya masih sampai sekarang. Ini rujuk Syekh Arafat sudah hampir 6 sampai 7 bulan yang lalu. Tapi sampai sekarang oleh Ustaz di Balikpapan masih dibahas. Ini kesalahan Syekh Arafat, ini kesalahan Syekh Arafat. Ya Ustaz, ittaqillah fi nafsak. Kemana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ibu min adz-dzambi kama la dzamba lah? Segitukah engkau benci kepada Syekh Arafat? Kemana engkau yang dulu wahai Ustaz? La haula wala quwwata illa billah. Direkam beberapa hari ini, terekam mencela Syekh Arafat, ini Syekh Arafat ini, kemudian memuji Muhammad bin Hadi. Sementara di sisi lain Muhammad bin Hadi juga memiliki sekian banyak kesalahan. Sekian banyak kesalahan dari Muhammad ibn Hadi, akan tetapi satu pun rujuk dia tidak ternukil sampai sekarang. Ucapannya Safar al-Khair, ucapannya Husnul Talik, bulan Safar itu bulan yang baik. Artinya apa? Di sana ada bulan yang sial. Husnul Talik, hari yang penuh dengan keberuntungan. Artinya apa? Di sana ada hari yang sial. Kemana rujuknya dari yang semacam ini? Bahkan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin telah menganggap ucapan Safar al-Khair sebagai bentuk kebid'ahan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang alim. Safar al-Khair, semua bulan baik. Muharramnya, Safarnya, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, semuanya baik bulan-bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikhususkan pada Safar al-Khair? Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin tegas dalam hal ini. Beliau mengatakan ini adalah lafad-lafad mubtadi'ah yang bisa membuat seakan-akan hari itu ada yang baik, ada yang sial. Kesalahan yang demikian parahnya tidak ternukil sampai sekarang rujuknya Muhammad bin Hadi. Oleh karenanya Syekh Rabi' ibn Hadi muwaffaq. Syekh Rabi' ibn Hadi muwaffaq telah menyebutkan hukum yang ringkas dan mudah dipahami oleh para talabatul ilm. Akhassu mina al-haddadiyah. Selesai. Artinya beliau telah keluar jalur. Dari jalur dakwah as-salafiyah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. InsyaAllah ta'ala apa yang telah kita sebutkan dari penjelasan al-imam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita jawab. Mana yang afdal, tahiyatul masjid atau langsung duduk bermajlis ilmu? Ketika masuk ke dalam masjid diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu dengan 2 rakaat. Setelah itu baru duduk di majlis al-ilmu. Afwan, apakah pantas seorang yang ingin serius dalam menuntut ilmu sehingga tidak lagi saling tegur sapa dengan kawannya Selama kawannya masih berada dalam jalur as-salafiyah, maka nasihati kesalahan-kesalahan yang ada dan tidak berlaku al-hajar bagi mereka. Tidak bertegur sapa artinya dia menghajar. Al-hajar ditujukan untuk ahli bid'ah wad-dhalal. Sementara kesalahan-kesalahan yang ada, maka silakan untuk dinasihati. Apabila diterima, alhamdulillah. Apabila ditolak, lasta alaihim bimusaitir. Afwan, apabila ada seorang yang melihat temannya berbuat kemungkaran namun dia tidak menasihatinya padahal dia seorang yang mampu, karena apabila dia menasihati temannya tersebut dia takut akan terjadi kerenggangan dalam pertemanannya atau timbul rasa enggak enak, bimbinglah kami. Satu amalan soleh, apalagi amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar, adalah sebuah amalan yang akan mendatangkan ajr dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita sebutkan dalam majelis-majelis yang ada, al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala, la sil'atullahil ghaliyah, milik Allah Azza wa Jal yang sangat mahal, yang butuh pengorbanan untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ingin berjalan mulus, tidak ingin mendapatkan kemudaratan, tidak ingin mendapatkan dampak-dampak negatif, tidak ingin ada kerenggangan, tidak ingin ada hal-hal yang tidak enak, maka berarti kita belum siap untuk berkorban. Kalau yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, artinya kita siap untuk berkorban apapun yang akan terjadi. Bagaimana Nabi SAW melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan sekian banyak musyrikin memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh beliau alaihi salatu wassalam. Akan tetapi beliau adalah seorang yang dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, apakah kitab Ittihaful Uqul ini Syekh Ubaid yang menulisnya dengan tangan beliau sendiri? Yang anda tahu beliau adalah seorang yang buta. Naam, Syekh Ubaid, Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, adalah seorang yang kafif, seorang yang kedua matanya buta. Lantas bagaimana beliau bisa melahirkan karya ilmiah ini? Adalah dengan mengimla. Dan di antara ciri khas dalam pelajaran-pelajaran beliau adalah dengan cara mengimla. Jadi beliau menjelaskan dan ditulis oleh orang-orang yang berada di sekitar beliau, tulab al-khawas yang ada di sisi Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga antum dan keluarga dari dengan perlindungan yang baik. Amin. Allahumma amin wa iyyakum. Mohon diadakan daurah khusus untuk menjelaskan kesesatan sufi, roja dan lain-lain yang semisalnya karena maraknya kata-kata yang tidak baik kepada Wahabi. Jazakallahu khairan. Dikembalikan kepada para koordinator majelis ta'lim yang insyaallah taala mereka akan mengatur jadwal-jadwal yang ada. Yang paling tidaknya syubhat-syubhat dari kaum sufiyah insyaallah taala akan kita sebutkan di beberapa majelis yang ada bil munasabah dengan kesempatan-kesempatan yang ada, karena memang kaum sufiyah sedang marak-maraknya dalam membantah yang kata mereka pergerakan Wahabi, yang mereka sangat gelisah dengan berkembangnya dakwatus salafiyah khususnya di negara kita Indonesia. Jadi akan kita selipkan apa-apa yang berkaitan dengan syubhat-syubhat mereka untuk bisa menjelaskan lurusnya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana akidah yang benar yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wasallam dan para sahabat beliau. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.